saat memandangmu begitu cantiknya, begitu sempurna, terpikat hatiku, terbuai indahmu. Tergoda diriku saat memandangmu begitu cantiknya, begitu sempurna. Menyayangimu, mencintaimu.